الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لدين الإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أنيق لها من شدة يوم الامتحان وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله شهادة تكفر الذنوب والآثام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه البرارة الكرام أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وطاعته لعلكم تفلحون معاشر المسلمين هم هذا الله يعني بالله pertama-tama saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan kemudian kepada seluruh kaum muslimin yang hadir di majlis Jum'at ini terkhusus bersama-sama bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengorbankan kita ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Bagi mereka yang hatinya masih terbungkus dalam harap-harap dosa dan berkhidmat, ketika berlegang iman menjadi tuda karena terbungkus oleh selam tebal pada pelakaran hati itu. Meskipun tak ada sesuatu yang memaksa yang diberikan Allah dalam syariat ini, tapi tanpa paksaan pun buat hati yang terlampau tebal harap-harapnya semua menjadi beban yang terasa berat dan teramat memberatkan. Ada orang yang berkata bahwa puasa itu menyiksa. Ada orang yang berkata bahwa sangat pun satu aktivitas yang percuma. Namun di antara sedikit orang yang melecehkan arti syariat dengan ungkapan yang begitu berat, masih lebih banyak orang-orang yang berpikiran cerdas, berhati jernih, masih mampu mengatakan bahwa apa yang diberikan Allah sebagai syariat adalah sebuah kenikmatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata hadis Hamzah, janda baru dalam kesusasteraan Indonesia ini, dia pelopornya dalam syariat-syariat religius Islam. Waktu itu dia remaja, usianya baru 20-an, tapi berhadapan dengan syariat, maka meluncur kata yang indah sebagai tanda ketulusan saat ia berkata, karena kasihmu engkau tentukan waktu. Sehari 5 kali kita bertemu. Aku inginkan rupamu kutambahkan sekali sebelum cuaca menari putra. Masyarakat muslim rahimahku, kalau dia menerikan buah tangannya itu, usianya adalah usia yang penuh dengan gelora syahwat. Dia orang yang tumbuh dari dunia Islam-sentrik, Islami-sentrik, tapi tercebur di Jakarta, di Batavia, di satu tempat yang namanya Gedung Sofia. Di situ ada anak-anak muda Eropa, ada noni-noni Belanda yang cantik belaka. Namun untuk sholat, dia melantunkan kata bahwa bukan beban, tetapi karena kasihmu, engkau tentukan waktu. Seakan mengajak kita berkata, dilakukan rahmat dia, lalu dia tidak berkata itu untuk muajah, untuk munajat, untuk saling memadu rasa. Lantas lewat jendela yang mana dan lewat pintu yang mana orang boleh berjumpa dengan yang ia rindukan? Masyur muslimin rahimahmu, bahkan yang lima kali itu pun bukan dipandangnya sebagai satu beban, masih terasa kurang. Aku lebih sekali sebelum cuaca melalui kita. Jadi bagaimana sebelum terbit fajar cuaca melalui kita itu bahasa Al-Quran. Kamalannya terbayang dalam khayyul abiyahu min al-khayyul aswadi min al-fajar. Sebelum lagi nyata, mana dataran hitam yang dibedakan dengan sinar putih yang melebar pertanda datangnya fajar. Sebelum itu, dia ditambahkan sekali. Masya Allah, tabarakallah. Jadi buat hati yang menyingkirkan syarat-syaratnya, apa yang diajarkan Allah adalah rahmat. Bulan inilah, Ramadan inilah yang kemudian dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mana jendela-jendela rahmat, di mana pintu-pintu itu terkuat lebar, menantikan dia yang ingin masuk. Renungkan sekali, siapa yang membayar orang begitu banyak jumlahnya? Tanpa ada satu kata yang paksa atau berani dengan lembaran-lembaran rupiah belaka buat mereka dimikin dan paksa atau menjadikan order-order yang etak-etakan bila di mereka masih berdarami. Tak ada janji-janji komersial, tak ada janji-janji finansial. Semua yang mengundang mereka adalah rahmat Allah. Masih ada yang ingin bertanya, wahai Pak Khatib, mana buktinya rahmat telah tercurah? Masyarakat muslimin rahimahmu, orang ini jadi begitu gampang membuang rahmat Allah untuk menggantikan dengan emosi yang bercampur logikanya yang setelah matang, yang akhirnya penuhnya bukan dalam kematangan berpikir, tapi kemuntahan yang dipercaya rasa yang tak sedap, bau yang tak mengenakan, aroma masuk hidung, lalu menyesatkan dada. Kenapa dicampurnya logika tengah matang dengan emosi yang tinggi? Musa al-Abbad paman Rasulullah mendidik anaknya Abdullah bin Abbas, si belia yang diwakilkan Rasul agar menjadi paham tentang agama dan paling pandai mentakwilkan Al-Quran. Allahumma faqifu fihi wa adilu fihi. Ya Allah, ajarkan dia agama dan ajarkan dia bagaimana mentakwilkan Al-Quran. Kami masih remaja, masih belia. Kebanyakan daerah spiritualnya sudah mengalahkan kasat matanya orang dewasa, betapapun dekat kekerabatannya dengan Rasulullah. Ayahnya adalah asal paman Rasulullah, tapi menjadi berang dan mengangkat tangannya seraya berkata, sudahlah, bila sang Rasul tak peduli dengan kita pulang saja. Saat itu, kedua anak beranak itu mengunjungi Rasulullah. Nabi hanya menerima salam mereka. Lalu, serahkan dendam dalam ketiga kemudian. Al-Abbas dengan anaknya duduk bersama. Nabi menoleh ke arah lain, tak perlu mamanya datang. Tapi di tengah jalan, itu berkata, mengapa saya segera menjemput tangan saya, membawa saya keluar, sedangkan tadi ayah yang mengajak saya mengunjungi Rasulullah. Kenapa engkau berkata demikian, wahai anakku? Akhirnya Rasulullah tersibuk melayani tamunya. Terkejut Al-Abbas, aku tidak melihat apa-apa. Aku lihat masih tersibuk berbicara. Masyarakat muslimin rahimahullah. Tetapi Al-Abbas kembali menenteng tangan anaknya, masuk lagi ke rumah Rasulullah. Saat itu Rasulullah sudah berada pada dewan pihak yang berubah. Tempat Allah yang Allah sediakan secara khusus untuk berdialog dengan malaikat itu sudah dipindahkan kepada kebiasaan-kebiasaan. Mengapa engkau segera pergi, wahai pamannya? Aku lihat engkau seperti lupa dengan kedatangan kami, ya Rasulullah. Namun, Abdullah yang berkata, ada tetamu yang kau layani. Masyarakat muslimin, Rasulullah membenarkan itu seraya berkata, malaikat datang mengunjungi aku untuk menyampaikan sesuatu. Masyarakat muslimin, rahimahullah, bahasa Ramadan, amat memberi diangkat dari orang yang sering mendapatkan wahyu. Maka itulah tempatnya kekurangan akidah yang begitu terharu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar berkonsentrasi dalam kekhusyukan. Mana Rasulullah? Idza dakhala al-ashra al-awaqi'a min Ramadan, al-khawa al-hasa, wajadda al-mizan. Adalah Rasulullah bila telah tiba pada 10 malam terakhir di bulan Ramadhan, dia bangunkan segala istrinya. Dia kencangkan ikatan tali pinggangnya. Dan dia beribadah dengan penuh kesungguhan. Ini yang menyebabkan pada salah satu sholatnya mengikat kedua kakinya. Dengan tiba sang istri bertanya, Aisyah yang paling manja bertanya kepada Rasulullah, awak sahaja ya Rasulullah, waktu kukira lagi mata pertama menambah tiga wadah akan masih juga ini ya Rasulullah, mengkaji dua hatimu, padahal telah diampuni Allah segala dosamu yang lalu dan yang kemudian. Nabi tersenyum dan menjawab, asada akumu akudan syakura, tak patutkah bila aku menjadi hamba yang bersyukur? Syukurnya memperingatkan hati. Tapi dia yang asik dalam kumpana, berpanda dalam rayuan dosa, semakin cepat sholatnya, semakin nikmat perasaan yang tinggal pada diri. Masya Allah, ini rahimahnya. Itulah sebabnya hamba Allah dipanggil saat ini, saat kemuliaan tercurah terjadi-jadi. Ramadhan awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiru kitfun minanah. Ramadhan awalnya dipenuhi rahmah. Bila rahmat kau manfaatkan, kau engkau akan meningkat pada satu peringkatan kemuliaan yang lebih lagi. Wa awsatuhu maghfirah, terlahir ampunan-ampunan. Salahkah bila orang yang telah dimanjakan dengan rahmat lalu dikelompokkan pada kelompok orang-orang yang mendapatkan ampunan? Yang salahkah sudah dimanja, kurang-kurang tak tahu dengan kemanjaan, bahkan terkadang ada yang tampil dengan kesombongan. Toh, bila aku maksiat saat ini, malaikatku tak ada yang mengganggu aku dengan tegurannya. Masyur muslim, berbagai murka Allah kita datang dengan kita seperti itu, tetapi berbagai kemuliaan kita tercurah. Bila orang ambil peduli bahwa ada satu proses ilahiyah yang begitu terlarang, dia malam ini penataan yang istimewa mula-mula kumanjakan engkau dengan rahmat. Kalau berpikir pembungkus hatimu berubah karena dosa itu, kau melanjak, wahai manusia, kau diampuni. Bila kalian diampuni, di mana salahnya orang yang diampuni dibebaskan dari neraka? Masyarakat muslimin rahimahullah, catatan orang yang masih yang mengawali kita kehidupan kita bakal manusia, bakal manusia sendiri yaitu Adam, menjadi pemimpin yang ditayangkan kembali mulai dari kok kesalahan pertanyaan malaikat ketika menuntut Adam dan keturunannya nanti hanya berbakat untuk merusak dan menyebabkan. Bukan tidak terbukti prediksi itu, buktinya di dunia ini masih banyak mereka yang disebut teroris. Buktinya di dunia ini masih banyak yang lebih gila dari teroris, yaitu yang merancang teror. Buktinya di dunia ini masih banyak orang-orang yang merancang bahwa membunuh 100,000 bukanlah suatu sikap pembunuhan. Itu nilai saja, tak ada apa-apanya. Tapi bayangkan yang terjadi sekarang, berapa ratus juta manusia menggoyang ratus, menjumpa ratus, siang berpuasa, malam kiamulai. Lalu Allah berkisah kepada para malaikat, pada para malaikat, turun kalian saat ini, sama mereka dengan singa dibuat si yang menyerang lalu menghirup darah. Bukankah kita mereka dicaci dan dimaki? Mereka hanya boleh berkata, ini saya, maaf saudara, saya kena kuat. Bukankah dia yang menyerang yang orang-orang saya. Dia telah merobek-robek benteng puasa yang kokoh, yang menjaga mata hati. Sekarang dia tidak saling mukul, bahkan tidak saling menjelak. Dia berpuasa, mengusungkan berterima. Wa ana ajizi, aku yang membalas. Ma'asyiral muslimin, sebagaimana malaikat insan pada rasanya, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Maka saat itu pun malaikat mengucapkan salam, prediksikan salam, mereka datang di malam keagungan untuk memberikan salam penghormatan, salam kesejahteraan, salam di mana bila jembatan tangan malaikat mengusap dada insan muslim yang mempersiapkan diri untuk meningkatkan kualitas dirinya dari tangga rahmat menanjak ke tangga ampunan, dari tangga ampunan berhak disalami malaikat karena bebas dan tak menerah. Saat itu ibadahnya yang hanya dua rakaat dibandingkan Allah dengan ibadah 1000 bulan atau 83 tahun lebih 4 bulan. Keterangan ini bukan kata hati, cuma manusia yang sering berkata hati, walaupun ini jauh dari kebutuhan dimensi yang pernah ia alami. Andainya hati sebenarnya orang-orang yang mendapat pencerahan dari Allah, mungkin ia akan mempersiapkan diri secara lebih baik lagi untuk menerima kenyataan yang dinyatakan Allah dalam firman-Nya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam keagungan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Apakah engkau? Apakah arti malam keagungan itu? Lailatul qadri khairun min alf syahr. Malam keagungan lebih baik dari 1000 bulan. Baik maknanya, baik isinya, baik nuansanya. Dan kita telah dipersiapkan untuk berada pada nuansa itu. Nuansa salam malaikat yang paling banyak berkunjung ke bumi berdesak-desakan. Sehingga pada separuh mereka, makna Lailatul Qadri selain malam keagungan adalah malam kesempitan, karena bumi menjadi terlalu sempit untuk menampung banyaknya kunjungan malaikat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga semakin terbukalah hati hamba-hamba yang insan bahwa dia sedang dimanjakan Allah. Semoga semakin berharaplah orang yang penuh lalu menyadari bahwa kesalahan itu tak perlu dimanja, tetapi dibuang dan diingatkan ampunannya. Yang mudah-mudahan sesudah khatamlah kita pada Ramadan ini, khatam Qur'annya, khatam tarawihnya, khatam pula segala dosa-dosa itu dibersihkan dari diri kita. Keluarlah kita dari Ramadan bagaikan bayi yang baru keluar dari perut ibunya. Mudah-mudahan khutbah Jumat ini terdengar di hati kita bersama-sama. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan kesalahan-kesalahan kita, menyemarakkan taufik hidayahnya ke dalam sanubari kita, sehingga semakin mampu memandang yang hak adalah haklan kita mengikutinya, dan semakin mampu memandang yang batil adalah batil lalu kita menjauhinya. Inna ahsanal mawa'idh syafi'iyyah kalamu man la tahta 'alayhi khafiyah wallahu subhanahu wa ta'ala la yaqul wa bi qawlihi يَسْتَفِي مُسْتَكُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Dan berikanlah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu berguna buat mereka yang punya iman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwa as-sami'u al-'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي نهانا عن اتباع الهوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين نالوا المرتبة العليا والمنزلة القصوى. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، فقد وصى الله الأولين والآخرين بالتقوى حيث قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. واعلموا أن الله صلى على نفسه قديما فقال تعالى مخبرا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يعني لكم لعلكم تذكرون ولا تكرهوا احد.